Al-Mas'alatus Sadisatu wal Arba'un, permasalahan yang ke-46, Masabbatud Dahar, kaqaulihim wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Permasalahan yang ke-46, yaitu mencela masa atau mencaci waktu. Inilah salah satu perang jahiliyah. Mereka mencerca masa atau mencela waktu. Bagaimana bentuk cacian mereka terhadap masa? Yaitu dengan menisbahkan kejadian-kejadian kepada masa. Yakni mereka yakini masa atau waktu adalah pencipta kejadian-kejadian tersebut, bukannya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yakini bahwasannya kehidupan dan kematian hanyalah sebuah perputaran waktu yang diatur oleh waktu, bukannya perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti ucapan mereka, وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهَرُ, dalam surat Al-Jathiyah ayat ke-24. Tidak ada yang membinasakan kami kecuali waktu. Tidak ada yang membinasakan kami kecuali waktu. Jadi ketika mereka ditimpa suatu hal yang tidak mereka sukai, ditimpa suatu musibah, maka mereka nisbahkan musibah tersebut kepada waktu, bahwa waktu yang menimpakan musibah kepada mereka. Padahal tak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini kecuali itu merupakan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mentakdirkannya, Allah yang menetapkannya. Sebagaimana telah kita bahas pada bab yang sebelumnya, yaitu bab tentang takdir. Jadi bab ini masih ada hubungannya dengan 3 bab yang sebelumnya yang membahas masalah takdir. Bahwasannya seorang mukmin meyakini apapun yang terjadi di alam ini adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala, adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, baiknya maupun buruknya. Seluruh kebaikan, seluruh keburukan yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga harus meyakini bahwa ketika Allah menciptakan keburukan, bukan karena Allah menginginkan keburukan itu sendiri, tetapi karena hikmah dibalik keburukan tersebut, yaitu kebaikan dibaliknya. Maka seluruh kebaikan dan keburukan harus kita sandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk perangai jahiliyah, mereka sandarkan keburukan tersebut kepada waktu. Maksudnya mereka yakini bahwasannya kebinasaan manusia atau sebab kematian manusia hanyalah mururul layali wal ayyam, berlalunya waktu, malam maupun siang. Tidak ada ajal yang ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak pula ada malaikat yang mencabut ruh manusia. Ini keyakinan jahiliyah. Mereka yakini manusia itu mati hanya karena waktu. Sudah sampai waktunya, matilah dia. Bukanlah suatu ajal yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan pula karena dicabut ruhnya oleh malaikat yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka katakan, وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهَرُ, dalam surat Al-Jathiyah ayat ke-24. Dan mereka mengatakan, مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا, tidaklah kehidupan ini kecuali kehidupan dunia ini saja. Kita mati dan kita hidup. Yakni manusia hanya melewati kehidupan dunia ini saja tanpa kehidupan akhirat. Mereka ingkari adanya kehidupan akhirat. وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهَرُ, dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali waktu. Inilah salah satu keyakinan jahiliyah yang Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan kepada kita. Mereka mengingkari adanya ajalun muqaddarah, ajal-ajal yang telah ditetapkan. Dan juga mereka mengingkari malaikat yang mencabut ruh ketika ajal tersebut telah tiba. Mereka meyakini yang mematikan mereka hanyalah perputaran waktu. Dan Nabi SAW juga telah melarang kita mencela waktu secara umum. Adapun yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah, mereka cela waktu secara khusus. Yakni menisbahkan penciptaan keburukan kepada waktu. Dan secara umum Nabi SAW melarang kita mencela waktu atau mencela masa. Beliau bersabda, لا تصب الدهر fa inna Allah huwa ad-dahr. Janganlah kalian mencela waktu, karena Allah adalah waktu itu sendiri. Maksudnya adalah Allah adalah khaliqud dahr, pencipta waktu. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat yang lain, yu'dhin ibnu Adam yasubbud dahr wa ana ad-dahr biyadil amru uqallibul laila wan nahar. Anak Adam menyakiti aku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Bagaimana bentuknya dia menyakiti aku? Yasubbud dahr, dia mencela waktu, memaki masa, padahal aku adalah waktu. Di tanganku segala urusan, uqallibul laila wan nahar, aku yang membolak-balikan malam dan siang hari. Maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, uqallibul laila wan nahar, aku yang membolak-balikan malam dan siang hari, berarti maksudnya adalah Allah malikud dahar atau khalikud dahar. Bukan dahar itu sendiri, bukan waktu itu sendiri, tetapi Allah adalah pemilik waktu. Jadi maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ad-dahr, akulah waktu, ditafsirkan pada lanjutan hadisnya uqallibul laila wan nahar, aku membolak-balikkan waktu siang dan malam. Jadi maksudnya akulah waktu adalah akulah pemilik waktu, pencipta waktu dan penguasanya. Maka seorang mukmin harus meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur peredaran waktu. Siang dan malam yang berlalu di dalam kehidupan kita itu tidak lepas dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apabila seorang mencaci waktu atau mencela masa, berarti dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatur peredaran waktu. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur peredaran siang dan malam. Maka tidak sepatutnya kita mencela masa atau mencaci waktu. Baik. Inilah salah satu perangai jahiliyah yang harus kita hindari. Jangan kita ikuti perangai-perangai yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Karena ada satu pertanyaan Ustaz tentang masalah ini. Mungkin bisa dikaitkan dengan perkara yang lain Ustaz, seperti mencela angin, mencela makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Oke, bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Mencela makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti angin termasuk di dalam masalah ini. Baik. Maka yang dinasihatkan para ulama, ketika kita ditimpa suatu musibah, hendaklah kita tidak mencelah kecuali diri kita sendiri. Karena hakikatnya setiap musibah yang menimpa manusia itu karena perbuatan mereka. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kepada mereka agar mereka rasakan sendiri apa yang mereka kerjakan, sehingga dengan itu mereka bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan dikarenakan ulah tangan manusia sendiri, dosa mereka. Maka Allah timpakan mereka musibah agar mereka rasakan sebagian dari apa yang mereka kerjakan, dan semoga mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga firman Allah, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dalam surat Asy-Syura ayat ke-30, dan tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian kecuali itu hanya karena dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan-tangan kalian sendiri. Oleh karena itu, ketika seorang ditimpa musibah, ditimpa keburukan, tidaklah ada yang patut dia celah kecuali dirinya sendiri. Maka tidak boleh mencelah waktu atau mencelah angin, mencelah juga termasuk mencelah musim panas atau mencelah musim dingin. Ya, bahkan termasuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala kalau misalkan seorang mencelah adanya musim panas dan adanya musim dingin dalam keadaan dia tahu bahwa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Afwan Ustaz, kita cintai ulama, tapi bagaimana membedakan ulama yang baik dan ulama yang jelek? Karena banyak sekali yang mengaku ulama, terutama di kalangan NU. Untuk membedakan ulama yang baik dan ulama su, ulama yang sebenarnya dan ulama su adalah pada ittiba mereka kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab yang dimaksud dengan ulama, ulama yang hakiki adalah yang betul-betul ittiba meneladani Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan pelaku syirik, bukan pula pelaku bid'ah. Walaupun dia dinamakan ulama, dikenal sebagai tokoh agama, sebagai kiai, sebagai ustaz, tapi ternyata dia adalah pelaku syirik dan pelaku bid'ah, maka bukan itu ulama yang sejati. Itu adalah ulama usu yang menyesatkan manusia. Itu adalah da'i-da'i yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam, pintu-pintu neraka, bukan mengajak kepada surga. Baik. Jadi di situ kita nilai. Bagaimana seseorang itu disebut sebagai ulama kalau dia mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dia mengajak kepada syirik dan bid'ah, walaupun dia disebut ulama, maka yakinlah itu bukan ulama, tetapi sebaliknya da'i-da'i yang mengajak kepada pintu-pintu kesesatan, pintu-pintu neraka jahannam. Oleh karena itu, di sini pentingnya kita harus belajar, kita harus mengkaji Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita bisa mengenali siapa yang sesuai dengan kebenaran. Kenali dulu kebenaran, maka engkau akan mengetahui pengikut kebenaran. Jangan dibalik, kebenaran engkau ukur dengan tokoh-tokoh. Tokoh bisa salah, tapi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah salah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, apakah boleh menjual barang pada orang yang mau hajatan, terus barangnya lebih, saya beli lagi dengan harga berbeda? Terima kasih. Tidak masalah insyaAllah ta'ala, selama harganya masih wajar. Jangan sampai karena kelebihan barang, kemudian orangnya butuh uang, terdesak, lalu kita manfaatkan kebutuhannya, keterdesakannya kita manfaatkan untuk membeli barangnya dengan harga yang tidak wajar. Yani harga yang sangat murah, yang sangat tidak wajar. Baik. Pak Ustaz, main musik haram. Kalau dengar musik haram enggak? Kalau dia dengar dengan sengaja, maka haram. Kalau dengan sengaja, dia mendengarkannya, maka haram. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah ini dengan radio dakwah? Ya benar. Ustaz, apakah berdosa seorang suami tidak memenuhi kewajiban batin istrinya, bahkan sudah berjalan lebih dari 3 bulan? Terima kasih Ustaz jawabannya, hamba Allah daripada Herang Ciamis. Jelas berdosa, karena dia tidak memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Maka hendaklah dinasihati dengan cara yang baik. Ustaz, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, apa boleh salah satunya dibaca dalam rakaat salat fardu? Mohon dijawab. Terima kasih dari Sidraja. Tidak ada masalah membaca surat apa saja dari Al-Quranul Karim. Cross adalah bahasa Inggris yang artinya adalah salib. Bagaimana dengan HP yang bermerek Cross? Bolehkah kaum muslimin menggunakannya yang di situ merupakan tanda kekhususan agama Kristen? Dan apakah tujuan orang-orang Kristen atau Yahudi dengan menggunakan logo-logo khusus pada produk mereka? Telah dimaklumi bersama bahwasannya orang-orang kafir menggunakan media dan sarana apa saja untuk menyebarkan ajaran-ajaran mereka. Tidak terkecuali melalui simbol-simbol ataupun melalui logo-logo tertentu. Sehingga dengan itu, kaum muslimin akan terbiasa. Ya? Akan terbiasa dengan logo-logo mereka. Sehingga ketika disampaikan ajaran mereka dengan menggunakan logo-logo tertentu atau simbol-simbol tertentu, maka dianggap itu sudah merupakan sesuatu yang biasa. Ini tujuan mereka. Jadi, kalau memang betul cross itu artinya salib, saya tidak tahu bahasa Inggris, tapi kalau betul cross itu memang artinya salib, maka jelas tidak boleh kita menolong mereka dengan membeli barang mereka yang bermerek cross tersebut, karena itu termasuk tolong-menolong di dalam dosa. Di sisi lain, seperti yang disebutkan di sini, itu adalah kekhususan agama Kristen, berarti termasuk tasyabbuh. Inilah yang dimaksud dengan tasyabbuh, menyerupai mereka dalam kekhususan mereka. Salib adalah kekhususan Nasrani, bahkan kesyirikan mereka. Taib. Dan Nabi SAW melarang man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Berang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Taib. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau sholat sama anak-anak yang masih belajar niatnya imaman atau adaan? Dan bagaimana jika anaknya laki dan bacaannya harus jelas enggak? Tidak ada keharusan imam itu, kalau dia sholat menjadi imam, harus dia niatkan menjadi imam. Kalau dia sholat sendiri, harus dia niatkan sholat sendiri. Tidak ada. Ya. Tidak ada seperti itu. Tidak ada petunjuknya di dalam syariat. Ya. Bahkan boleh berbeda antara niat imam dan niat makmum. Kalau misalkan imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib, tidak ada masalah. Ya. Seperti yang dilakukan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau mengimami sholat isya, orang-orang di kampungnya, padahal beliau sudah sholat isya. Menunjukkan sholat isya yang kedua adalah sholat sunnah. Sedangkan jamaahnya itu sholat wajib. Jadi tidak ada masalah. Sholat sama anak-anak maupun orang dewasa tidak harus menentukan ini saya sholat sebagai imam, ini saya sholat sebagai sholat sendiri. Tidak. Hanya saja dibedakan aja. Kalau dia menjadi imam, berarti bacanya harus dia keraskan sehingga makmumnya mendengarkan. Taib. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa makna halal dan haram? Halal yang dibolehkan di dalam syariat, sedangkan yang haram adalah yang tidak dibolehkan di dalam syariat. Afwan Ustaz, waktu itu menjelaskan taib, bahwa larangan ikat rambut dalam sholat itu haram. Bagaimana jika lupa setelah selesai sholat, ternyata rambut masih diikat, belum dibuka? Bagaimana hukum sholatnya? Apakah diterima atau batal dan harus diulang? Syukran. Sholatnya sah dan itu bukan termasuk pembatal sholat. Tetapi kalau dia sengaja, maka dia telah melakukan suatu kesalahan. Baik. Ustaz, jika kita sholat isya, lalu sholat witir 3 rakaat, lalu bangun tidur jam 3 malam, setelah sholat tahajud, lalu kita sholat tahajud lagi, yang saya tanya Ustaz, apakah boleh dalam satu malam itu witir 2 kali? Mohon diperjelas, terima kasih dari Sidraja. Tidak boleh dalam satu malam melakukan witir lebih dari 1 kali. Cukup 1 kali saja. Karena Nabi SAW bersabda, La witrani fi laylatin. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Dalam hadis Abu Daud dari Qais bin Talq. La witrani fil layl, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi misalkan sebelum tidur, kalau seorang sudah sholat witir, kemudian dia bangun sebelum waktu subuh, sebelum terbit fajar, dia mau sholat lagi, silakan dia sholat tanpa witir. Silakan sholat tanpa witir. Taib. Ustaz, apa kitab Ta'lim Muta'allim karya An-Nu'man bin Ibrahim Al-Khalil Al-Jarmuji terjemahan, bagus untuk dipelajari? Bagaimana kedudukan kitab tersebut dan penulisnya, apakah boleh dibaca? Kita tidak tahu kitab ini dan tidak mengenal penulisnya. Dan kita sangat mengharapkan kalau bisa dibawa ke sini ya, untuk kita lihat ya, apakah kitab tersebut termasuk kitab yang boleh dibaca, ditulis oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah, ataukah ditulis oleh ahlul bid'ah yang mengajak kepada kesesatan. Jadi diantara usaha seseorang untuk menjaga akidahnya adalah jangan membaca buku-buku yang mengajak kepada kesesatan. Tapi baca buku-buku para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Assalamualaikum waalaikumsalam. Kepada operator RDS, tolong disampaikan pertanyaan ana kepada al-ustad. Begini pertanyaannya. Apa benar kalau sholat sunnah idul adha dan idul fitri, rakaat pertama membaca takbir 7 kali, dan rakaat kedua membaca takbir 5 kali? Balas lewat SMS karena ana tidak punya radio. Wassalamualaikum Darwanto. Waalaikumsalam. Tolong dibahas. Itu benar berdasarkan hadis Abi Dawud dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru fil fitri wal adha fil ula 7 takbiratin wa fil thaniyati 5. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada salat Idul Fitri dan Idul Adha pada rakaat yang pertama 7 kali takbir dan rakaat yang kedua 5 kali takbir. Dan hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sahih Sunan Abi Daud. Bagaimana seorang istri yang sholat di rumah tidak berjamaah? Padilahnya apa? Tidak sama dengan sholat berjamaah? Jelas tidak sama dengan sholat berjamaah. Ya. Sholat berjamaah mendapatkan 27 kali lipat sholat sendirian. Seperti disebutkan dalam hadis yang sahih. Tetapi tidak wajib bagi wanita untuk berjamaah di rumah. Dan lebih baik wanita sholat sendirian di rumah daripada harus berjamaah di masjid. Lebih baik sholat sendirian di rumah daripada harus berjamaah di masjid. Karena wanita itu lebih afdal sholat di rumah dibanding di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada RDS Mungkin baru 2 bulan kami mendengarkan, tapi manfaatnya sudah banyak hingga kami paham Islam. Sesungguhnya kami NU yang masih banyak bid'ahnya. Karena ustaz yang tidak paham, kami berharap RDS terus berjalan dari hamba Allah Cilacap Majenang, Sindang Reja, wassalam. Walhamdulillah, kita belajar bersama, mengikuti tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan jangan kita ragu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kalau memang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun dari kecil, sejak kita buka mata, dalam kehidupan dunia ini, kita sudah melihat amalan-amalan tersebut dilakukan di sekitar kita, bahkan diajarkan kepada anak-anak. Tetapi kalau kenyataannya bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka jangan segan untuk kita tinggalkan. Baik. Bismillah Ustaz, saya mau bertanya, apakah suami istri apabila bersentuhan membatalkan wudu? Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang menunjukkan kepada kita kalau menyentuh perempuan atau laki-laki dan perempuan bersentuhan itu membatalkan wudu, baik istrinya sendiri maupun orang lain. Namun tentunya kalau menyentuh wanita yang tidak halal baginya, hukumnya haram apabila dia lakukan dengan sengaja. Tapi walaupun haram, walaupun berdosa, bukan berarti membatalkan wudu. Karena perlu dalil. Perlu dalil tersendiri untuk mengatakan sesuatu itu membatalkan wudu. Sementara tidak ada dalil yang mengabarkan kepada kita bahwa bersentuhannya laki-laki dan wanita itu membatalkan wudu. Bahkan di dalam hadis Abu Dawud dan Tirmizi dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ba'da azwajihi thumma yusalli wa la yatawadda." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium sebagian istrinya, kemudian beliau salat dan beliau tidak berwudu lagi. Jadi, ini bukan sekedar menyentuh, bahkan mencium istrinya dan beliau salat tanpa berwudu. Tetapi tentunya dipastikan tidak ada sesuatu yang keluar dari kemaluannya. Ini yang membatalkan wudu. Kalau ada sesuatu yang keluar dari kemaluannya, yakni madi, maka batal wudunya. Baik. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, "Aulamastumun nisa" di dalam Al-Qur'an, atau kalian menyentuh wanita, maka yang maksud dengan menyentuh di sini seperti kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma adalah al-jima', adalah al-jima', yakni bersetubuh atau berhubungan suami istri. Sampai kata Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, andaikan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ini sampai kepada Imam Syafi'i rahimahullah, tentu beliau tidak akan berpendapat menyentuh wanita, sekedar menyentuh tanpa berjima' itu membatalkan wudu. Jadi adanya pendapat Imam Syafi'i atau pendapat ulama yang lainnya menyentuh itu membatalkan wudu, karena belum sampai kepada mereka riwayat dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan menyentuh di situ adalah al-jima', bukan sekedar menyentuh biasa. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon dijelaskan tentang rusaknya nasab keturunan dari anak yang lahir dari hasil perzinahan. Dan benarkah anak tersebut tidak mahram lagi dengan bapak, nenek, dan kakeknya? Anak dari hasil perzinahan tidak boleh dinasabkan kepada bapak biologisnya. Kenapa? Karena mereka atau anak tersebut dilahirkan dari hubungan mereka yang tidak sah, yang tidak diakui oleh syariat. Berarti secara hukum syariat dia bukan anaknya. Walaupun secara biologis dia adalah anaknya. Anaknya bapak biologisnya. Tetapi secara syariat dia bukan bapaknya. Kenapa? Karena hubungan mereka tidak diikat dengan suatu hubungan yang sah. Tidak diikat dengan suatu hubungan yang sah. Kalau begitu dinasabkan kemana? Dinasabkan kepada nenek, kepada ibunya. Dinasabkan kepada ibunya. Oleh karena itu, bapaknya, kemudian seluruh keluarga dari bapaknya, itu bukan mahramnya. Itu bukan mahramnya karena dia bukan anak yang sah menurut syariat. Kecuali dari pihak ibunya. Karena dia dinasabkan kepada ibunya, maka seluruh keluarga dari pihak ibunya yang merupakan mahram, juga mahramnya dia juga. Juga mahramnya dia juga. Baik. Kecuali kalau misalkan bapak biologisnya ini menikah dengan ibunya, dengan yang ibunya yang berzina dengannya, maka otomatis dia juga menjadi mahram. Sebab tidak boleh menantu, tidak boleh selamanya menikahi dengan mertuanya. Atau anak seseorang, anak seorang wanita, tidak boleh selamanya menikahi dengan laki-laki yang pernah dia nikahi. Anak seorang wanita, misalkan janda, punya anak perempuan. maka selamanya tidak boleh lagi menikah dengan laki-laki yang menikahi ibunya tersebut. Maka otomatis menjadi mahram. Baik. Terus bagaimana dengan pernikahan yang telah dilakukan dalam keadaan hamil tersebut? Harus diulang kembali? Apakah kalau tidak dilakukan pernikahan ulang, hubungan mereka itu dihukumi terus sebagai perzinaan? Maaf kalau pertanyaan saya panjang, soalnya saya baru mengetahui hal ini semenjak mendengarkan dakwah salafi. Sebelumnya tidak ada satupun di kampungku yang menjelaskan tentang akibat dari hal perzinaan. Dan doakan saya agar terus berada dalam hidayah Allah sampai akhir hayatku. Kita saling mendoakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Tentang pernikahan antara wanita hamil dengan orang yang menghamilinya, artinya menghamilinya dengan perzinahan, menikahkan wanita hamil dari zina dengan yang menghamilinya. Maka di sini ulama berbeda pendapat, dan pendapat yang benar hukumnya boleh saja. Hukumnya boleh, ini pendapat yang paling kuat insyaallah ta'ala, karena adanya riwayat-riwayat yang sahih dari para sahabat, seperti yang disebutkan Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, ada riwayat dari Abu Bakar, dari Umar, dan dari Ibnu Mas'ud membolehkan pernikahan wanita yang hamil karena zina. Membolehkan pernikahan wanita yang hamil karena zina dengan yang menghamilinya dengan syarat. Dengan syarat mereka telah bertaubat dari perzinahan tersebut. Sebab seorang muslim tidak boleh menikah dengan pezina. Seorang muslim diharamkan menikah dengan pezina. Maka ini syarat yang pertama, mereka sudah bertobat dari perzinahan mereka lalu dinikahkan, maka tidak mengapa. Tapi ada syarat yang kedua, mereka tidak boleh berhubungan suami istri sampai wanita tersebut melahirkan. Kenapa? Karena tidak boleh dia campurkan maniknya yang haram dengan maniknya yang halal, maniknya yang haram dari hasil perzinahan dan maniknya yang halal setelah menikah. Di dalam hadis Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir ay yasqiya ma'ahu zar'a ghairihi." Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan airnya pada ladang orang lain. Maksudnya tidak boleh dia berhubungan suami istri kepada wanita yang sudah hamil dari orang lain. Dan juga bermakna di situ tidak boleh dia mencampurkan maniknya yang haram dengan yang halal. Baik. Jadi dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama mereka bertobat dulu. Kemudian yang kedua mereka tidak boleh berhubungan suami istri sampai wanita tersebut melahirkan. Dan ini pendapat yang kuat insyaallah ta'ala. Maka pernikahannya itu sah, tidak perlu diulang kembali. Adapun larangan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, wa ulatul ahmali ajluhunna ayyadakna hamlahunna, dan wanita-wanita hamil tidak boleh dinikahi kecuali setelah mereka melahirkan, itu adalah dari hamil dari pernikahan yang sah. Jadi kalau ada janda dalam keadaan hamil, janda dari pernikahan yang sah, maka dia tidak boleh dinikahi oleh siapapun sampai dia melahirkan dahulu. Jadi yang hamil dari zina maka bukan yang dimaksudkan dalam ayat ini, sebab terdapat riwayat-riwayat yang sahih dari para sahabat, mereka nikahkan orang-orang yang hamil, wanita-wanita yang hamil karena zina, dan mereka bolehkan hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Taib, ini adalah intinya, ini adalah suatu musibah yang menimpa kaum muslimin hari ini yang mengakibatkan berbagai macam persoalan. Maka hendaklah kita berhati-hati dari perbuatan zina. Oleh karena itu syariat telah menuntun kita agar melakukan pencegahan sebelum terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala melarang, wala taqrabu zina innahu kana fahishata wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina, karena zina itu perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Kata Allah, jangan dekati zina. Allah tidak mengatakan langsung jangan berzina, tapi jangan dekati zina. Artinya, semua yang mendekatkan kepada zina, jangan kalian lakukan. Memandang wanita yang bukan mahram, pergaulan antara laki-laki wanita tanpa batas, tanpa ada hijab, itu semua yang mengantarkan kepada zina. Oleh karena itu, yang namanya pacaran diharamkan di dalam syariat, karena semua perbuatan orang berpacaran itu mengantarkan kepada zina. Maka sangat disayangkan sebagian orang tua dari anak-anak kaum muslimin, dari pemuda-pemudi kaum muslimin, ketika anaknya mau menikah dipersulit. Ada orang yang datang melamar anaknya dipersulit, tapi di berpacaran yang haram malah dipermudah. menikah yang halal, yang seharusnya dituntunkan dalam syariat, dan seharusnya dipersegerakan bagi laki-laki dan wanita yang sudah mampu menikah, sudah mampu maksudnya di situ, sudah mampu untuk berhubungan suami istri, hendaknya segera menikah, dipersulit oleh sebagian orang. Sebaliknya, berpacaran yang haram, mereka bolehkan. Anaknya yang perawan dibawa oleh laki-laki, berboncengan motor, dibawa jalan-jalan ke sana kemari, akhirnya pulang hamil. Akhirnya pulang dalam keadaan hamil. Inilah yang terjadi pada kaum muslimin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari perbuatan seperti ini. Ustaz, saya Sodik di Cicapar, Banjarsari, ingin bertanya, apakah mengikuti bela diri seperti karate itu musyrik? Tolong dibalas melalui SMS. Baik. Yang dimaksud dengan kemusyrikan, kalau di situ mengandung perbuatan penyamaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Penyamaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Termasuk yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan adalah penghormatan. Penghormatan dengan menundukkan badan. Ini persis seperti orang rukuk di dalam sholat. Ini tidak boleh. Ini yang biasa terjadi pada bela diri seperti karate, silat, dan sebagainya. Kalau menghormat kepada gurunya, harus membungkukkan badan. Ini tidak boleh. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kalau ada seperti ini, tidak boleh kita mengikutinya. Kalau tidak ada kemusyrikan seperti ini, tidak ada masalah. Ya? Tidak ada masalah. Taib. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Cara yang benar kalau kencing dan berak harus arah mana? Kan ada hukumnya. Tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakanginya. Seperti dalam As-Sahihain dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaibah, idza ataitumul ghaithah, fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha bi baulin wala ghaitin, walakin syarriku aw gharribu." Apabila kalian mendatangi WC, maka janganlah menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya. Apakah kencing ataukah buang air besar? Tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Maksudnya di Madinah, kalau ke timur dan ke barat berarti bukan menghadap ke kiblat atau bukan membelakanginya. Baik. Adapun kalau kita di Indonesia kiblatnya ke timur misalkan, ya, maka tentunya tidak boleh kita menghadap ke timur. Jadi intinya di sini, ketika buang air kecil maupun besar, tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh pula membelakanginya. Oleh karena itu kalau bangun WC, lihat-lihat dulu ya arah kiblatnya. Dibuat jangan menghadap ke kiblat, jangan pula membelakanginya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.